kita lanjutkan pembahasan dari yang sebelumnya telah kita mulai, yakni babus salam dari kitab Manhajus Salikin. Assalam atau yang dikenal dengan jual beli sistem inden telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Gambarannya secara ringkas dan landasan hukumnya dari Al-Quran dan juga dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Serta ijma dari salaful ummah, para ulama. Jual beli salam, ini gambarannya, kita berikan gambaran kembali. Seseorang memesan misalnya beras 5 karung. Yang satu karungnya katakanlah dinilai 100.000. Maka dia membayar di muka 500.000 dengan ditentukan waktu serah terima daripada barang tersebut, yakni beras 5 karung. Dan berasnya juga harus jelas jenisnya, macamnya, dan yang semisalnya dari kriteria-kriteria yang dengan kriteria tersebut membawa kepada perselisihan harga. Ini gambaran secara ringkas daripada bai'us salam. Dan tentunya karena ini adalah bai', maka syarat-syarat daripada jual beli yang telah lewat itu juga berlaku padanya. Kemudian ditambah daripada syarat-syarat tersebut, yang pertama harus memiliki kriteria yang jelas. Dan kriteria tersebut, kalau itu barang ya, maka dilihat dari sisi takaran atau timbangan atau meteran. Kalau sesuatu itu diukur dengan meter. Kemudian yang kedua, menyebutkan tentang jenisnya dan macamnya. Dan segala sesuatu yang mempengaruhi daripada harga secara zahir. Ini syarat pertama dengan syarat kedua sebetulnya berdiri sendiri. Terkadang ada barang yang tidak butuh untuk ditakar, ditimbang, ataupun dimeteri. Kalau barangnya adalah jenis mobil misalnya, itu tidak ada kaitannya dengan takaran dan timbangan. Alat-alat elektronik, mungkin kalau kabel itu meteran, maka jelas meterannya. Juga apakah itu baru ataukah second, itu juga harus jelas. Segala sesuatu yang mempengaruhi daripada harga satu barang. harus diperinci di muka. Jenisnya misalnya apa? Mobil. Makamnya. Makam ini bisa mereknya. Toyota. Merek apa? Toyota itu makam-makam. Apa dirinci itu semua. Mobil Toyota Kijang. Warnanya. Sebutkan. Warna hitam, tahunnya, sebutkan harus. Kemudian pajaknya bagaimana, presinya bagaimana kalau memang. Al-Muhim segala sesuatu yang itu akan mempengaruhi harga. Itu semua disebutkan. Kalau jenisnya adalah beras, beras itu bermacam-macam. Macam yang mana? Sempat, langgu, yang panjang atau yang mempik, dan seterusnya. Kemudian tentunya segala sesuatu yang mempengaruhi daripada harga. Kemudian disebutkan kapan serah terimanya. Kapan terjadi serah terima daripada barang tersebut. Seorang membeli misalnya secara inden mobil merek misalnya Toyota Kijang tahun 2015 warna hitam. Masih baru atau second itu juga disebutkan. Harganya berapa? Kemudian setelah dibayarkan harganya misalnya harga 120 juta. Kapan serah terimanya? Kapan bisa diterima oleh si konsumen? Dalam jangka waktu 2 pekan. Demikian pula hasil panen itu juga bisa, dan yang terjadi pada masa Rasul adalah itu hasil panen. Beli kurma, jual belinya di muka sudah dibayarkan, kemudian satu tahun berikutnya baru diserah terimakan panen kurma tersebut. Kemudian tidak disyaratkan barang itu sudah ada pada saat terjadi transaksi. Tetapi disyaratkan adalah ada pada saat waktu diserah terimakan. Itu sudah ada. Dalam artian kalau itu adalah barang yang baru ditanam misalnya. Padi. Diperkirakan 4 bulan ke depan sudah panen. Atau 3 bulan ke depan sudah panen. Maka ditentukan. Dihitung 3 bulan diperkirakan. Ya, 3 bulan ke depan serah terima. Zaman Rasulullah SAW menyebutkan hanya satu tahun ke depan. Tidak sampai rinci. Harinya, jamnya, enggak. Al-Muhim, satu tahun ke depan. Ya, ini masa panen. Demikian pula misalnya padi, gandum, jagung, kacang. Ataupun mangga misalnya. Sesuatu yang bisa ditakar, ditimbang, dimeter, suatu yang memiliki kriteria yang jelas. Kemudian syaratnya juga yang tadi telah disebutkan, yakni uang dibayar di muka dengan kontan sebelum berpisah majelis. Kemudian juga, ini diantara yang disebutkan sebagai syarat, bahwa bai'u salam itu adalah sesuatu yang menjadi tanggungan. Yaitu, barangnya memang belum ada. Jadi, kalaupun barang itu sudah ada, maka bukan barang itu yang dijadikan sebagai bai'u salam. Bukan kemudian barang itu sudah jual beli, kemudian dititipkan di situ, tidak dipindahkan, bukan. Tetapi sesuatu yang memang nanti, datangnya itu nanti. Katakanlah seseorang datang ke toko besi, membeli barang-barang, tetapi dengan sistem inden. Saya pesan ya, ini. Barangnya itu mungkin ada di situ, tapi bukan yang itu. Nanti masih barangnya. Barangnya diadakan pada saat sudah memang waktu serah terima. Serah terima. Jadi memang bayar di muka. Secara kontan. Bukan istilahnya barangnya titip sini ya, bukan. Barangnya itu nanti, Mas. Barangnya belum ada. Ya, ini yang disebut dengan bai'u salam. Karena jika barang itu sudah ditentukan pada saat itu, kemudian dititipkan di situ, terjadi hal-hal misalnya hilang, rusak, dan sebagainya, itu nanti akan bisa menjadi celah terjadinya syiqaq, terjadinya perselisihan. Sehingga bai'u salam ini tadi sesuatu yang menjadi tanggungan, bukan sesuatu yang sudah hadir, sudah ada, tapi sesuatu yang disebut dengan fitimah. Kemarin telah disebutkan definisi daripada bai'u salam. Akdun ala mausuf fitimah. Jadi demikian gambaran secara ringkas bai'u salam. Sehingga di saat kita nanti membaca keterangan daripada Syekh Sa'di rahimahullah, kita sudah memiliki gambaran yang jelas makna-makna yang terkandung dalam bai'u salam. Qala Syaikh rahimahullah, yasihu salam fi kulli ma yandabit bisifat. Sah, yakni jual beli sistem inden bai'u salam pada setiap apa saja yang memiliki kriteria yang jelas. Sifat yang jelas. Dan ini merupakan syarat yang pertama. Ikul lima yang dobit di sifat. Ini syarat yang pertama adalah intibatus sifat. Memiliki sifat yang jelas. Bisa dengan takaran, bisa dengan timbangan, bisa dengan meteran. Karena sesuatu yang dijual belikan kalau tidak memiliki kriteria jelas seperti ini akan mudah menimbulkan terjadinya munazaah, perselisihan. Seorang pesan gula dalam jangka waktu 1 pekan. Harganya berapa? Gulanya jenis yang mana? Yang putih apa? Yang coklat? Gula jawa apa? Gula pasir? Seterusnya. Diperjelas. Ini gula sesuatu yang sifatnya ditakar. Atau ditimbang kalau gula. Yang ditakar misalnya minyak. Dengan liter. Minyak juga ada jenis-jenisnya. Ini minyak yang seperti apa? Ini diperjelas. Kemudian saya menyatakan idza dzabathahu bi jami'i sifatihi allati yaqtalifu biha tsaman. Ini syarat yang kedua. Apabila dia telah menjelaskan seluruh daripada sifat-sifatnya yang mempengaruhi daripada harga. Kalau tadi ini sebenarnya bisa jadikan satu ya, bisa jadikan satu syarat gitu. Yang intinya adalah kejelasan daripada kriteria. Bisa apa namanya dengan timbangan, dengan takaran, dengan meteran. Itu yang pertama, kemudian menjelaskan tentang jenis dan macamnya dan segala sesuatu yang mempengaruhi daripada harga. Harus dijelaskan, kalaupun sesuatu tersebut apa istilahnya tidak terjelaskan padahal itu menjadi sesuatu yang mempengaruhi harga, maka ini akan membawa kepada perselisihan. Yang intinya di dalam bai'us salam ataupun segala macam muamalah di dalam Islam adalah bagaimana supaya tidak terhasilkan perselisihan. Munazaah. Wa dzakara ajal wa dzakara ajalah dan menyebutkan waktunya. Ini syarat yang ketiga. Kalau bisa disebut berdua juga, kalau tadi dijadikan satu. Menyebutkan kapannya. Berdasarkan sabda Nabi SAW nanti disebutkan oleh Syekh, ila ajalin ma'lum, sampai pada waktu yang tertentu. Di sana seseorang pesan sabun, 1 dus. Orang-orang yang biasa jual beli apa menjual barang-barang apa namanya itu yang di warung-warung ataupun supermarket-supermarket biasa dengan sistem inden seperti ini, maka diperjelas hal tersebut. Kapannya, kapan datangnya barang tersebut. Dibayar di muka, untuk kemudian setelah itu barang baru datang. Setelah waktu yang dijanjikan. Wa'atahu tsaman qabla tafarruq. Dan diberikan pembayaran sebelum berpisah majelis. Ini syarat yang ketiga atau yang keempat. Ini berdasarkan sabda Rasul dalam satu hadis dengan lafaz man aslafa fi syai'in fal yuslim. Kalimat aslafa, islaf itu adalah sesuatu yang telah terjadi, sesuatu yang lalu sudah dibayarkan sebelumnya. Sehingga menunjukkan bahwa hal tersebut transaksi yang telah terjadi. Qala Syekh Sa'di yani Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Ibnu Abbas mengatakan qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, wa hum yusrifuna fi istimar as-sana wa sanatain, dalam keadaan mereka ahlul Madinah mereka melakukan jual beli salat. Ini jual beli salat, memesan pesanan, apa namanya, inden, istimar pada buah-buahan 1 tahun dan 2 tahun. Ya, ini sebagian orang inden memesan buah korma untuk diserahkan 1 tahun ke depan atau yang diserahkan 2 tahun ke depan. Ada yang 1 tahun, ada 2 tahun. Bakal maka beliau bersabda, man aslafa fi syai'in fal yuslif fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaknya dia memesan pada takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui sampai waktu yang diketahui. Demikian pembahasan daripada BU Salam secara ringkas. Jadi inti daripada jual beli salam, kita pertegas lagi, harus terpenuhi padanya 3 syarat. Syarat yang pertama, memiliki kriteria yang jelas. Kriteria ini mencakup daripada segala sesuatu yang mempengaruhi harga. Kalau itu suatu yang ditimbang, maka jelas timbangannya. Suatu yang ditakar, jelas takarannya. Suatu yang dimeter, jelas meterannya. Suatu yang diukur dengan sesuatu, maka harus jelas ukurannya. Kemudian, jenis, macam, dan segala sesuatu yang mempengaruhi daripada harga. Itu harus jelas. Dan sekarang ini apalagi ada istilahnya online itu ya. Jual beli sistem online ini tentunya sistemnya adalah sistem inden kebanyakannya, maka harus paham terhadap hal ini, apa namanya, BU Salam. Segala sesuatu yang mempengaruhi harganya harus diperjelas. Biasanya kalau online itu bayar dulu ya, di transfer gitu, bayar di muka gitu. Atau bagaimana? Sudah ada yang sudah pernah jual beli online? Bayar dulu ya. Berarti mungkin ini yang dipakai sistemnya. Tidak cukup hanya sekedar gambar gitu. Harus speknya harus jelas. Karena terkadang ada unsur-unsur yang mempengaruhi harga yang tidak terwakili hanya sekedar harga. Kemudian dibayar di muka, kemudian waktu yang harus ditentukan. Ini 3 perkara ini yang harus terpenuhi. Waqal, dan Nabi SAW bersabda, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha adahallahu anhu. Barang siapa yang mengambil harta manusia, harta orang, yang dia berniat, yurid, adanya iroda, adanya niat kehendak untuk membayarkannya, menunaikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunaikannya. Allah Azza wa Jalla akan menyampaikan kepada niatnya tersebut. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Waman, masih ada lanjutannya itu. Waman aroda, waman akhodaha yuridu itlafaha atlafahullah. Dan barang siapa yang dia mengambilnya, mengambil harta manusia, dia sudah niat untuk yakni menghabiskannya, menghilangkannya, menghancurkannya, dan yang semisalnya memakainya untuk dirinya sendiri, tidak akan mengembalikannya, maka Allah akan lenyapkan. Dan ada orang-orang yang punya mental seperti ini. Dia pinjam, niatnya memang tidak akan dikembalikan. Menunggu kalau yang punya itu lupa. Pinjam ini, pinjam itu. Kalau ditagih, baru kemudian dia kembalikan. Oh iya, lupa. Kalau enggak ditagih, walaupun satu tahun sekalipun, dia tidak peduli. Dan memang harapan dia, si pemilik lupa. Ini bisa diketahui karakter orang seperti ini, karena banyaknya orang-orang yang dia melakukan demikian. Banyak barang-barang dipinjam sama si fulan ini tidak kembali. Bahkan sampai si pemilik tadi lupa ditaruh di mana ya barangnya, padahal dipinjam sama saudaranya tersebut, sama si fulan. Hadis ini tentunya juga merupakan tahdir, peringatan bagi orang-orang yang memiliki mentalitas demikian. Demikian pula orang yang meminjam uang, meminjam barangnya. Minjam di sini bisa uang, bisa barang. Orang yang meminjam uang dalam artian berhutang, yang meremehkan masalah hutang, bermudah-mudah dalam masalah hutang. Maka terdapat ancaman yang berat pada hadis ini. Kaitannya dengan babu salam, karena hadis ini dibawa oleh Syekh kepada babu salam, ya, karena orang yang mengambil harta orang lain dalam artian para penginjen ini kan dia menyerahkan satu amanah kepada dia. Dia membawa harta tersebut menjadi amanah, menjadi tanggungan, menjadi zimmah bagi dirinya. Maka kalau dia mengambil harta tersebut dengan niat ingin menunaikannya, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha, dia ingin menunaikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan, akan berikan kepada dia jalan untuk bisa menunaikan. Ini kaitannya dengan bayu salam, meskipun hadis ini umum. Harta di dalam Islam, harta sesama kaum muslimin, itu sesuatu yang sangat terjaga. Disetarakan dengan kehormatan dan dengan darah oleh Rasulullah SAW. Dan terjaganya kemuliaan daripada harta di dalam Islam, sebagaimana termuliakannya hari yang sangat mulia, di bulan yang sangat mulia, di tempat yang sangat mulia. Rasul menyatakan, inna dima'akum wa akwalakum wa akrodokum. Sebutkan tiga. Darah, harta, dan kehormatan. Alaikum haram. Terpelihara terjaga atas kalian. Kahurmati yaumikum hada. Seperti terpeliharanya, terjaganya hari kalian ini, yaum Arafah. Di baladikum hada, pada negeri kalian ini, Mekah. Di syahrikum hada, pada bulan kalian ini, ini bulan Dzulhijjah. Sehingga tidaklah halal bagi seorang muslim mengambil harta sedikit pun daripada saudaranya kecuali dengan kelapangan dada dari saudaranya tersebut. Fitibatin min nafsi. Dan setiap daripada daging yang tumbuh pada tubuh seseorang dari sesuatu yang haram, maka ancamannya adalah neraka. Dan barang siapa yang mengambil harta seorang muslim dengan cara-cara yang batil, fajir, dengan sumpah-sumpah yang palsu dan sebagainya, maka dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Walaupun hanya setangkai daripada siwak, setangkai daripada pohon arok, ini apa istilahnya itu? Satu potong kecil daripada ranting yang digunakan untuk bersiwak. Sehingga perkara ini, sekali lagi, perkara yang besar, perkara yang berat. Untuk kemudian seseorang jangan bermudah-mudah. Di saat seseorang melakukan jual-beli sistem ini, maka jaga daripada harta milik saudaranya. Kalau dia sebagai orang yang diberi amanah, membuka peluang untuk memesan kepada dirinya, maka berikan penjelasan sedetail mungkin tentang barangnya, segala sesuatu yang mempengaruhi daripada harga, sejelas-jelasnya, sehingga konsumen puas dengan hal tersebut. Meskipun mungkin akan mempengaruhi daripada keuntungan, tetapi keuntungan yang sedikit, barokah, itu lebih menguntungkan dibandingkan keuntungan yang mungkin secara zahir banyak, tetapi tidak barokah karena unsur menipu dan sebagainya. Ini akan membawa kepada kerugian tidak hanya di dunia, juga di akhirat. Terkadang mentalitas daripada sebagian besar para pedagang ini demikian, menyembunyikan aib, menyembunyikan hal-hal yang akan menurunkan harga, merahasiakannya, sengaja untuk tidak menyebutkannya. Yang dia sebutkan adalah, yang dia tunjukkan adalah sesuatu yang bagusnya saja. Padahal dia tahu tentang sesuatu yang mempengaruhi daripada tinggi rendahnya harga tersebut. Maka ini perlu untuk diperhatikan. Seorang terkenal misalnya sebagai orang yang jual beli mobil yang terbiasa tersebut, ada saudaranya datang, "Wah, tolong saya carikan mobil demikian demikian demikian, dan ini uangnya," misalnya. Karena ini jual beli memang dia tidak paham terhadap harga barang. Ya, nanti misalnya dalam 2-3 pekan, 2-3 pekan dapat misalnya. maka sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan. Mesinnya misalnya, kualitasnya, dan seterusnya. Man aqada amwala an-nas uridu ada'aha adaha Allahu anhu. Barang siapa yang mengambil harta manusia yang dia berniat untuk menunaikannya, maka Allah akan berikan jalan kepada dia bayarnya. Yani barang siapa yang dia mengambil harta saudaranya dengan sistem inden, dengan sistem salam atau yang selainnya, dan dia memang berazam untuk menunaikan hal tersebut sesuai dengan waktu yang telah disepakati, dia niatkan untuk menjaga hak tersebut dengan sebaik-baiknya, maka Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaannya, dengan rahmatnya, Allah akan membantunya terhadap tertunaikannya amanah tersebut. Allah akan mudahkan baginya jalan-jalan untuk dia mampu ya menjalankan tanggungannya tersebut. Baik terlaksana dalam kehidupan dia di dunia maupun nanti di akhirat, Allah yang akan menunaikannya kalau dia benar-benar berniat ingin menunaikan. Usalam, namanya waktu kan, dalam kurun waktu yang mungkin satu bulan, jangankan satu bulan, satu pekan, kita tidak tahu waktu ajal kita menjemput. Bisa sesaat dua saat setelah kita dalam keadaan sehat, kemudian Allah Azza wa Jal datangkan ya kematian secara mendadak, bisa saja. Tetapi dengan niat yang ada pada dirinya, Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan apa yang menjadi niatnya tersebut, niat untuk menunaikan daripada hak saudaranya. Adapun orang yang mengambil harta saudaranya dengan ingin untuk apa istilahnya, menipunya, dan memang tidak ingin untuk menunaikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengawasi gerak-geriknya. Allah Subhanahu wa taala akan menguasakan pada dirinya kefakiran dan kekurangan terus-menerus dalam kehidupannya. Dan harta yang dia ambil dengan cara yang zalim tersebut bukan menjadi nikmat atas dirinya, bukan menjadi barokah atas kehidupannya. Allah akan tersebut dengan berangsur-angsur Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya berbagai macam penyakit-penyakit. Allah timpakan kepadanya berbagai macam musibah-musibah yang dengan itu mau tidak mau dia akan mengeluarkan hartanya, bahkan bisa jadi berlipat kali daripada apa yang diambil dari saudara-saudaranya secara zalim. Karena dia pendusta dalam muamalahnya terhadap saudara-saudaranya. Tidak ada niat untuk menunaikan daripada amanah tersebut. Niatan dari awalnya yang tersembunyi dalam batinnya adalah khianat. Ingin mengambil harta saudaranya dengan cara yang zalim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man iqta'a haqqa imri'in muslimin bi yaminihi." Barang siapa yang mengambil hak dengan cara yang zalim, dengan cara sumpah yang palsu pada diri seorang muslim, faqad aujaballahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah, maka sungguh Allah telah mewajibkan atasnya neraka dan Allah mengharapkan baginya surga. Kemudian seseorang berkata, "Wa in kana shay'an yasiran ya Rasulullah," walaupun sesuatu itu sangat sepele wahai Rasul. Maka Rasul menyatakan, "Wa in kana khabiban min arab," walaupun itu hanya jahan dari pohon arab. Ini suatu yang nilainya sangat-sangat kecil, sesuatu yang digunakan untuk bersiwak, kalau sampai di Indonesia mungkin harganya sekitar 5.000 sampai 7.000, paling mahal 10.000. Ini yang dari Arab, dari apa namanya, batang siwak. Adapun di sana, di Saudi misalnya, ataupun di Yaman, ataupun di negeri-negeri Arab sana, sesuatu yang tidak berharga, tidak terlalu berharga begitu. Harga yang sangat murah. Dia juga menyatakan, kullu jasadin nabata min suktin panar awlabihi. Setiap jasad, setiap badan yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih utama baginya. Juga beliau menyatakan, man kana bi akhihi indahu matlama min 'irdin aw malin falyatahallalhu al-yawm qabla an yu'akhadh minhu yawma la dinar wa la dirham. Barang siapa yang ada bagi saudaranya di sisinya kezaliman, ada hak saudaranya pada dirinya dari satu kezaliman, min ardin, apakah bentuknya adalah kehormatan, au malin, apakah harta, fa yatahallal ul yaum, maka hendaknya dia minta kehalalannya pada hari ini. Ini pada hari-hari di dunia. Qabla an yu'kham minhu yawma la dinar wa la dirham. Sebelum kemudian diambil pada hari tidak ada dinar, tidak ada dirham. Fa in kana lahu amalun shalih, ukhidha minhu biqadri mazlamati. Kalau dia memiliki amal saleh, maka akan diambil darinya sesuai dengan kadar kezalimannya. Wa illam yakun lahu amalun ukhidha min sayyi'ati sahibi fa ju'ilat alayhi. Dan jika tidak ada baginya amalan atau sudah habis amalannya karena dibagi-bagikan diambil, maka akan diambilkan dari dosa-dosa orang yang dizalimi tadi sesuai dengan kadar kezaliman dirinya, ya, kemudian ditimpakan kepadanya. Demikian pula dalam ini hadis riwayat Bukhari, dalam riwayat Muslim Rasul menyatakan, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapa itu orang yang muflis? Maka para sahabat menyatakan, al-muflisu fina man la dirham wa la mata. Orang muflis itu adalah orang yang tidak memiliki dirham, tidak memiliki modal, dan barangnya habis semua. Ini namanya bangkrut, ya demikian. Modalnya habis, barangnya tidak ada. Ini namanya bangkrut. Bangkrut kalau di dunia demikian, dan itu masih ringan. Adapun di akhirat, atau beliau mengatakan, innal muflisa min ummati, orang yang muflis, orang yang bangkrut dari umatku ini adalah, ya'ti yaumal qiyamah, dia datang pada hari kiamat, bi sholatin wa siyamin wa zakatin, dengan pahala sholat, puasa, dan zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza, dia datang dalam keadaan telah mencela orang ini. Wa qadzafa hadza, dia telah menuduh dengan tuduhan zina orang yang itu. Wa akala mala hadza, dan makan harta orang yang di sana. Wa safaka dam hadza, dan menumpahkan darah orang yang di situ. Wa dzarba hadza, dan juga memukul yang lainnya. Fa yu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati, maka diberilah kepada orang-orang yang dizalimi tadi semuanya dari kebaikan-kebaikan dia. Ini diberi kebaikannya, ini diberi kebaikannya, dan seterusnya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaih, kalau sudah habis kebaikan-kebaikannya sebelum selesai urusannya yang menjadi tanggungannya itu, ukhidha min khotoyahum, maka akan diambilkan dari dosa-dosa orang-orang yang telah dizalimi tadi. Fa turihat alaih, lantas ditimpukan kepadanya. Tsumma turihat finnar, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Nas'alullah salamah wa afiyah. Wallahu ta'ala alam biswab. Demikian apa yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Dan tentunya ini meskipun dimasukkan dalam bai'us salam, sekali lagi hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang sifatnya umum. Ya, sifatnya umum dalam seluruh muamalah. Muamalah kepada sesama kaum muslimin. Jadi sekali lagi, khusus bagi kita yang berkecimpung dalam dunia perdagangan, jual beli, dan semisalnya, hati-hati dalam menjaga hak-hak saudara. yang sampai kita menjadi muflis. Muflis di dunia dan muflis di akhirat. Alhamdulillah. Keuntungan yang sedikit daripada dunia, itu pun tidak barokah, membawa kepada berbagai macam petaka, ya. Kemudian harus mempertanggungjawabkannya di akhirat. Allahul musta'an. Rasul pernah menyatakan bahwasannya at-tujjal humul fujjar. At-tujjal, yakni para pengusaha, para pedagang, itu adalah orang-orang yang fujjar, orang-orang yang fajir. Tentunya dikecualikan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang saleh. Orang-orang yang menjaga daripada hak-hak saudaranya dalam jualnya. Dan melihat Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermudah-mudah dalam perkara tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Nahdlatul ulama wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.